Terus baru adalah mimpi yang seharusnya terus-menerus ada di dalam hidup ini. Terus baru, apakah mungkin itu memang gugatan dari banyak orang di kehidupan ini? Ya, terus baru memang perlu untuk terus digarap dalam kehidupan kita. Terus baru tentu bukan sekedar baju baru. Terus baru bukan berarti sepatu baru. Terus baru tentu bukan rumah baru, apalagi istri baru. Itu sangat jahat. Terus baru bukan itu. Terus baru adalah terus baru, yaitu harapan yang terus baru karena percaya ada kehidupan. Sehingga di kesederhanaan tetap mampu menikmati karena punya pengharapan. Pengharapan sangat diperlukan dalam kehidupan. Tanpa harapan kita tak kuat menjalani kehidupan. Tanpa harapan kita bisa berbuat kejahatan. Tanpa harapan kita semena-mena terhadap sesama. Harapan demi harapan akan membawa kita untuk terus berharap dalam hidup. Dan tentu tak sekedar berhenti berharap, tetapi diikuti dengan karya-karya yang nyata. Karya-karya yang luar biasa. Karya-karya yang membangun keberhasilan demi keberhasilan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terus baru, harapan baru, karya baru. Terus baru, karya baru yang tak mengenal henti. Berbagi dengan sesama, menolong mereka menikmati apa yang boleh datang dari kita, dari diri, sebagai buah karya yang nyata. Harapan baru dan terus berkarya, tak sekadar berbicara tentang angka, tapi kehadiran kita yang menghibur banyak sesama, memberikan ketenangan dan kelegaan. Kehadiran kita yang bisa menjadi penghiburan bagi banyak orang, bukankah itu menyenangkan? Karena itu teruslah baru dengan harapan-harapan baru, dan teruslah berkarya dengan karya-karya baru, maka hidup Anda akan sangat berguna. Itu sebab hidup yang bermanfaat bukanlah hal yang susah. Hidup maksimal itu bukan hanya sekedar mimpi belaka. Semua sangat dimungkinkan kalau Anda punya harapan baru untuk terus berkarya baru di dalam hidup, dengan tanganmu, dengan waktumu, dengan tenagamu, dengan uangmu, dengan apa yang ada padamu. Lakukan itu. Semoga engkau menemukan hidup memang indah karena selalu baru. Dalam harapan baru dan karya yang baru, maka hari selalu baru. Alangkah luar biasanya. Selamat menemukannya. Bersama saya, Bigman Sirait.